السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda senantiasa memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua kekuatan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hari ini, ma'asyiral muslimin, kita berada di halaman 232. Masih di dalam pembahasan perkara-perkara yang merusak sholat dan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalamnya dan apa yang wajib dan apa yang sunnah di dalam sholat. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, walau alima at-tahrima wa jahila kaunahu mubtilan. Lau alima at-tahrima. Seandainya seseorang tahu bahwasanya berbicara di dalam sholat itu haram, tertawa di dalam sholat itu haram, tetapi dia tidak tahu bahwasanya hal-hal tersebut bisa membatalkan sholat. Dia tahu haram, tapi dia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut, ya tertawa misalnya, atau dia apa namanya berbicara di dalam sholat, dia tahu itu dilarang, tetapi dia tidak tahu itu bisa membatalkan sholat. Pertanyaannya, apakah sholatnya batal atau tidak? Kata beliau, au qala min khaufin nar ahin. Atau dia mengucapkan satu kata dikarenakan dia takut mendengar kisah tentang api neraka. Lalu dia berkata, ahin, ahin, ah, begitu ya. Artinya sebagai ungkapan yang menunjukkan rasa takut. Aduh, seperti itu. Dia lagi sholat. Ah, aduh. Ya, sholatnya batal atau tidak? Dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, batalat. Dalam kondisi-kondisi ini, sholatnya dianggap batal. Ya. Kondisi yang pertama, yaitu orang yang mengetahui haramnya berbicara, haramnya tertawa di dalam sholat, dan lain sebagainya, dia tahu itu tidak boleh, tapi dia melakukannya dikarenakan tidak menyangka bahwa itu bisa sampai membatalkan sholat. Apakah batal sholatnya? Batalat, kata beliau. Batal. Kasus yang kedua, seseorang sholat, lalu dia mendengar ayat-ayat tentang neraka. Lalu dia mengucapkan kalimat, aduh. Karena takut dari cerita-cerita neraka tersebut. Apakah batal sholatnya? Batalat. Sholatnya dianggap batal. Sebagaimana berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang berbicara di dalam sholat. Ya, dan larangan itu menunjukkan batalnya satu perbuatan. Larangan yang terkait dengan satu perbuatan itu menunjukkan batalnya perbuatan tersebut. Ketika mengomentari hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala berkata, "Li'annahu lamma 'alima at-tahrima kana 'alaihi an yankifa 'anhu." Seharusnya orang yang tahu bahwa berbicara di dalam salat itu adalah haram, dia seharusnya menahan diri untuk tidak berbicara. Fa'iluhu lahu ma'a ilmi bit-tahrimi awrasahu al-ism ma'a butlani shalah. Maka dia melakukan sesuatu yang dia sadari itu dilarang, memunculkan dosa. Ya, dan tidak hanya dosa, bahkan butlanu as-shalah, dan juga mengakibatkan batalnya salat yang dia kerjakan. Contohnya, kata beliau, ya, lau alima tahrimal qatli wa jahilal uqubata. Contoh lain untuk mendekatkan maksud adalah, ada orang begini, dia tahu bahwa membunuh itu adalah dilarang, haram. Ada seorang muslim tahu membunuh itu dilarang, haram, dosa besar, tidak boleh. Sampai pada maklumat-maklumat itu dia tahu. Tetapi dia tidak tahu uqubah, hukuman yang dijatuhkan syariat untuk orang yang melakukan pembunuhan. Dia tahu bahwa membunuh itu haram, tapi dia tidak tahu bahwa hukuman membunuh itu adalah dikisos misalnya. Muncul pertanyaan, seandainya orang ini melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah, lalu dia dibawa kepada hakim, dibawa kepada pengadilan, apakah bermanfaat dia mengatakan, saya tahu membunuh itu dilarang, tapi saya tidak sangka hukumannya sampai dengan kisos. Pertanyaannya, apakah ucapan itu bisa menyelamatkan dia dari kisos? Tidak. Kata beliau, tidak menyelamatkan dia dari kisos. فَإِنَّهُ يُعَاقِبْ وَلَا يُؤْذَرْ بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِلَا خِلَافٍ. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa ketidaktahuan si fulan atas hukuman kisos ya tidak menggugurkan hukuman. Itu tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Begitupun halnya dalam apa yang sedang kita bahas. Ada seseorang tahu bahwa berbicara tidak boleh ketika sholat, tapi dia tidak tahu bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat. Batal atau tidak sholatnya? Kata beliau batal. Sebagaimana orang yang membunuh, dia tahu pembunuhan itu haram dan dilarang, tetapi dia tidak tahu apa ukubah, apa hukuman bagi orang yang membunuh. Dia tidak tahu. Tetapi ketidaktahuannya itu bukan menjadi alasan orang itu tidak dihukum dengan hukuman kisos. Nyawa dibalas nyawa. Dan ini adalah perkara yang tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang sedang sholat, Kemudian dia merasa ada sesuatu yang sangkut di lehernya, apa namanya, di tenggorokannya, seperti ada yang menghalangi dia untuk membaca. Dia tidak bisa membaca dengan normal. Lalu dia melakukan apa yang kita sebut dalam bahasa Arab tanahnah. Apa itu tanahnah? Berdehem. Begitu. Untuk menghilangkan apa namanya? Riak, atau untuk menghilangkan dahak yang ada di dalam tenggorokan. Dia lakukan begini. Begitu. Dan dia berada dalam sholat. Apa hukumnya? Apa hukumnya seseorang berdehem agar dia bisa membaca surah Al-Fatihah? Sebagaimana kita ketahui, suratul Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Harus baca suratul Fatihah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, walau ta'adzaratil fatihatu, seandainya seseorang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah illa bitanahnahi, kecuali dengan dia melakukan tanahnah, dia berdehem. Misalnya begitu. Tujuannya agar dia bisa membaca Al-Fatihah. Apa hukumnya? Tanahnaha laha wa in bana harfan. Maka dia boleh melakukan deheman itu. Dia boleh berdehem walaupun nampaknya kalimat dehem itu itu lebih dari dua huruf. Ya, itu lebih dari dua huruf. Itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Profesor Dr. Mustafa Dib dikatakan li'annahu ma'zur. Karena orang seperti ini dia ma'zur, diberikan uzur. Wa hiya ruknun min arkanis shalah. Dan Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Wa mithlul Fatihah at-tashahhud al-akhir was-salatu 'alan nabi wat-taslimatul ula. Sama juga kasusnya kalau seseorang tidak bisa mengucapkan tasyahud, artinya dia butuh berdehem. Itu tidak masalah. Atau dia tidak bisa bersolawat, dia butuh berdehem. Itu tidak masalah. Atau dia tidak bisa mengucapkan salam ke kanan, salam pertama, dia butuh berdehem. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena bacaan-bacaan tersebut atau zikir-zikir tersebut adalah wajib, adalah rukun di dalam sholat. Lalu bagaimana? Seandainya berdehem itu dilakukan untuk sesuatu yang sunnah. Kalau yang tadi kan wajib, berdehem untuk sesuatu yang wajib seperti Al-Fatihah, seperti tasyahud akhir, seperti bersolawat di rakaat yang terakhir, ataupun mengucapkan salam yang pertama, itu semua wajib. Lalu bagaimana hukumnya seandainya kita berdehem? Misalnya, berdehem. Tetapi untuk sesuatu yang sunnah. Dikatakan oleh beliau, wa in ta'adzara al-jahr. Wa in ta'adzara al-jahr biha. Apabila seseorang tidak bisa menjaharkan Al-Fatihah. Illa bihi, kecuali dengan berdehem. Misalnya begitu ya. Tarakahu wa asarra biha. Maka bagusnya dia enggak perlu berdehem. Dan dia diperbolehkan meninggalkan jahr. Kenapa? Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna jahra sunnatun. Li'anna jahra sunnatun. Karena menjaharkan bacaan di dalam sholat adalah sunnah. Wattanahnah bi'idhari harfaini mubtilun. Sedangkan berdehem dengan menampakkan dua huruf yang bersusun, itu membatalkan. Maka dikedepankan sisi larangan, ya, dalam bentuk tidak berdehem. Ya, karena tadi, sesuatu yang sunnah, kalaupun ditinggalkan, ya, sunnah dalam konteks ibadah, sunnah dalam konteks fikih, kalaupun ditinggalkan, maka tidak masalah. Berbeda dengan Al-Fatihah. Kenapa diperbolehkan berdehem? Agar bisa baca surat Al-Fatihah, karena Fatihah adalah rukun. Sedangkan menjaharkan Fatihah adalah sunnah. Ya, oleh karenanya tidak diberikan keringanan untuk apa? Melakukan perbuatan apa? Berdahem. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin wa nahwihi. Seandainya ada orang yang sedang sholat melihat seorang laki-laki buta yang hampir saja masuk ke dalam sumur. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Lalu di depan mata kita ada lubang. Lubang yang sangat dalam. Tidak lama setelah itu ada laki-laki buta yang berjalan. Kalau kita biarkan, dia akan terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Pertanyaannya, bolehkah kita berbicara? Bolehkah kita berkata-kata mengingatkan orang itu bahwa hati-hati, di depannya ada lubang, boleh atau tidak? Ini yang akan dibahas oleh beliau. Penulis berkata, walau ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin wa nahwihi. Seandainya seseorang melihat ada orang yang buta yang hampir jatuh masuk ke dalam sumur, wajaba inzaruhu bin nutuqi. Maka orang yang sholat tersebut wajib memberikan peringatan dengan cara an-nutuq, berbicara. Artinya kita boleh mengatakan, fulan, awas di depanmu ada lubang misalnya. Awas di depanmu ada sumur. Wajaba inzaruhu bin nutuq. Wajib memberikan peringatan kepadanya dengan berbicara. In lam yumkin bighairihi, kalau tidak mungkin dengan cara yang lain. Artinya kalau kita misalnya berisyarat, dia tidak bisa melihat. Kita berdehem, ada kemungkinan dia enggak paham misalnya. Ya sudah, dalam kondisi itu berikan peringatan. Awas, ada sumur di depanmu misalnya. Lalu pertanyaannya sekarang, sholat kita batal atau tidak? Dikatakan oleh beliau, watu betilu sholatuhu. Ya. Dan berbicara ketika sholat, walaupun sebabnya karena ada orang buta yang hampir jatuh ke sumur, pembicaraan itu membatalkan sholat. Artinya sholatnya tetap dianggap batal. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala isma alaihi fi ibtaliha. Tetapi tidak ada dosa, walaupun dia telah membatalkan ibadah, dia tidak berdosa. Hukum asalnya kan tidak boleh kita membatalkan ibadah tanpa ada sebab. Ya, Allah katakan wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Tetapi dalam kondisi ini, walaupun sholat dia batal, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Lianna hifzo ar-ruhi minal halaki wajibun. Karena menyelamatkan jiwa dari kebinasaan, dari kematian itu wajib. Wassolatu waktuha muwassa. Adapun sholat waktunya lapang. Kalaupun kita tidak mengerjakannya di awal waktu, kita bisa mengerjakan setelahnya. Atau di pertengahannya. Atau di akhirnya kalau memang ada sebab-sebab tertentu. Sedangkan keselamatan nyawa orang tersebut ya sangat terkait erat dengan apa namanya peringatan yang kita berikan. Maka berlakulah kaidah apa? Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menghindari dari bahaya, dari keburukan itu lebih prioritas, muqaddam min jalbil maslahah, dibandingkan mengambil maslahat. Orang lagi sholat itu maslahat. Maslahat saksi. Maslahat yang sifatnya pribadi. Lalu ada orang buta berjalan di depan kita, hampir dia jatuh ke jurang atau jatuh ke dalam sumur. Apa yang harus kita lakukan? Bicara. Pak, berhenti pak, ada sumur misalnya. Terus bagaimana nasib sholat kita? Sholat kita batal. Tapi kita tidak berdosa. Bahkan dalam kondisi ini, kita harus memprioritaskan menolak madarat dibandingkan mendapatkan maslahat. Salat adalah maslahat. Tetapi menyelamatkan orang tersebut dari kebinasaan, dari kematian, dari kecelakaan, itu diprioritaskan. Dikatakan di sini, wassalatu waktuha muwassa, wa idza fata waktuha taqdi. Lalu bagaimana kalau orang sholat di ujung waktu, bertepatan dengan dia sholat, ada orang buta yang berjalan, yang ada kemungkinan dia masuk ke dalam jurang atau sumur. Maka tetap dia wajib mengingatkan orang-orang tersebut. Terus waktu sholatnya habis dong, kan ada qadha. Ada qadha. Jadi katakan di sini, wa idza fata waktuha taqdi. Kalaupun waktunya habis, ya mengqadha. Wa dzalika ashal min fawati nafsi ma'sumatud dam. Dan itu lebih ringan dibandingkan dengan kematian seseorang yang haram jiwanya, seorang muslim yang tidak bersalah, ya, itu lebih utama untuk diselamatkan. Wa batalat salatuhu li anna misla hadza amr nadirun wa nadiru urudihi ala shalah. Dan dihukumi salatnya batal karena yang begini ya jarang terjadi di dalam salat. Oleh karenanya hukumannya biasanya lebih keras, lebih tegas. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini cuma contoh saja. Bisa saja misalnya kasus yang lain, anak-anak yang akan lari ke jalan sedangkan kita sedang sholat, atau kompor yang menyala yang mengeluarkan api yang besar misalnya sedangkan kita sedang sholat, atau kasus-kasus yang lain yang semisal dengannya yang mengharuskan kita mendahulukan atau memprioritaskan menolak madarat dibandingkan menghasilkan manfaat. Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menghindari mafsadat adalah lebih prioritas dibandingkan menghasilkan maslahat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, wala tubtilu as-shalah bizikri. Salat itu tidak batal dengan berzikir. Karena memang salat adalah waktu di mana kita berzikir. Oleh karenanya kalau ada orang sholat lalu dia berzikir di dalam sholatnya, membaca misalnya la ilaha illallah Allahu Akbar, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, itu tidak membatalkan sholat. Watu betilu biddu'ai khitoban. Tetapi batal sholatnya apabila kita mendoakan orang lain yang ada di hadapan kita. Misalnya kita katakan rahimakallah. Ada orang yang lagi bersin. Bersin dia. Dia mengucapkan alhamdulillah. Itu tidak batal. Sebagaimana dalam hadis Nabi tidak mengingkari orang yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin di dalam sholat. Tetapi kita yang mendengar ucapan alhamdulillah tidak boleh menjawab yarhamukallah. Tapi kan itu doa. Iya doa, tapi khitoban. Itu doa yang memiliki bentuk berbicara dengan lawan bicara. Rahimakallah, yarhamukallah. Itu kan berbicara, khitoban. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Jadi kayak ngobrol. Oleh karenanya yang begitu enggak boleh. Lalu bagaimana kalau yang didoakan itu gaib? Misalnya kita katakan rahimallahu Zaidan, rahimallahu fulanan. Boleh tidak? Kata beliau, wala ghaibatan. Ya. Dikatakan di sini wa tubtilu biddu'ai khitaban. Kalau doanya berisi doa yang sifatnya untuk lawan bicara, itu batal. Tetapi kalau doanya bukan untuk lawan bicara tapi untuk orang lain, itu tidak membatalkan. Maka dikatakan la ghaibatan karahimallahu Zaidan. Sebagaimana seseorang lagi sholat berkata rahimallahu Zaidan, mudah-mudahan Allah merahmati Zaidan. Bahkan Nabi dalam sholatnya, beliau baca kunut. Dalam kunut itu beliau doakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman dan mendoakan kecelakaan untuk orang-orang yang mencelakakan orang-orang yang beriman. Itu ada kisahnya ya dalam Al-Quran ya, sampai Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak ada urusan ya Rasulullah, apakah Allah akan memberikan ampunan ataukah akan memberikan azab, itu tentunya kembali kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, walau nabahu syai'un fi salati sabbaha ar-rajulu wa safaqatil mar'atu bi batnil yumna ala zahril yusra wala batnan bi batnin. Apabila kita sedang sholat, lalu kita mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh imam, entah itu rokaatnya, harusnya dia duduk, dia malah berdiri, berdiri, malah dia duduk. Kita mendapatkan kesalahan dari sholat seorang imam. Apa yang harus kita lakukan? Sabbaha ar-rajul. Kalau yang melihat kesalahan itu adalah laki-laki, maka dia bertasbih. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kan begitu. Mengingatkan imam ada yang salah. Misalnya harusnya dia ruku, dia malah sujud. Misalnya. Harusnya dia ruku, dia malah langsung sujud. Karena tadi, pikirannya yang kusut. Banyak hal yang dia pikirkan. Maka kita, kalau apabila makmumnya laki-laki, membaca apa? Subhanallah. Adapun apabila makmumnya perempuan dan mereka melihatkan, mendapatkan kesalahan dalam imam mereka, maka mereka melakukan tasfiq. Itu bertepuk tangan. Bibatil al-yumna. Dengan telapak tangan sebelah kanan. Ala zahril yusra. Di atas telap, bagian luar tangan kiri. Berarti begini ya. Gitu. Bukan begini. Salah. Tapi ya ini namanya batinul kaf al-yumna, bagian dalam tangan kanan. Ini bagian zahiril kaf, zahir yad al-yusra. Kalau ada kesalahan dalam salat, wanita tidak membaca subhanallah, tapi dan tidak juga begini. Tidak, tapi karena tujuannya bukan suaranya keras, tapi sebagai isyarat yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh imam. Lalu dikatakan di sini dalilnya adalah hadis Sahal Ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya baginda Rasulullah satu ketika pergi ke Bani Amr Ibni Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Fahanatis salatu, datanglah waktu salat. Faja'a al-mu'adzinu ila Abi Bakar faqal. Maka seorang muazin datang menemui Abu Bakar sambil berkata, "Atusalli lin-nasi fa uqima?" Wahai Abu Bakar, engkau jadi imam ya, biar aku kumandangkan qomat. Itu pertanyaan seorang laki-laki. Maka Abu Bakar berkata, "Na'am." Baik. Fa shalla Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menjadi imam. Faja'a Rasulullah wan-nasu fi shalah. Tiba-tiba Rasul datang, sedangkan Abu Bakar dan para sahabat sedang sholat. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaf. Maka Nabi berdiri di dalam shaf. Fasaffaqan nas. Maka manusia bertepuk tangan. Satu masjid bertepuk tangan. Maksudnya bertepuk tangan itu mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa di belakangnya ada Nabi. Tapi Abu Bakar Siddiq tipenya tipe yang enggak mau melihat ke kanan ke kiri. Sholat saja khusyuk seperti ini. Lalu ketika suara tepukan makin rame, makin riuh di dalam masjid, apa yang terjadi? Farafa'a Abu Bakar yadaihi. Falamma aktharon nasu at-tasfiqa iltafata. Ketika makin banyak yang bertepuk tangan, akhirnya Abu Bakar melihat ke belakang. Ada apa ini? Kok orang semuanya bertepuk? Lalu fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara ilaihi Rasulullah. Ketika Abu Bakar menengok ke belakang, ada Rasul. Ini lagi salat jamaah. Karena Rasul kan pergi ke satu tempat, kok enggak datang-datang. Udahlah kita salat jamaah duluan, Abu Bakar jadi imam. Ketika salat dimulai, Rasul datang. Sahabat yang di belakang yang bermakmum kepada Abu Bakar memberikan isyarat. Tapi Abu Bakar enggak mau berpaling, tetap aja fokus khusyuk. Ketika makin banyak yang tepuk tangan, akhirnya beliau menengok sedikit ke belakang. Ternyata ada Rasulullah, kaget. Lalu Rasul memberi isyarat agar lanjutkan Abu Bakar. Gak usah dibatalkan, gak usah mundur ke belakang. Tetap kamu yang jadi imam. Lalu apa yang terjadi? Farapa'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu yadaihi. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Fahamidallah ala ma amarahu bihi rasuluhu min dhalik. Yasumma stakhara Abu Bakar hatta stawa fi sab. Setelah melihat Rasul ada di belakangnya, Abu Bakar sengaja mundur sehingga masuk ke dalam sab. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla, dan Rasul pun maju untuk menjadi imam. Rasul maju untuk menjadi imam. Falamman sharaf, tatkala selesai salat, Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, ma mana'aka an tuthbita idza amartuka Rasul nanya, "Wahai Abu Bakar, tadi aku perintahkan kamu jangan bergeser dari tempatmu. Kenapa kamu malah mundur?" Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Maka nalibni Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah." Apakah pantas seorang anak Abi Quhafah salat di depan Rasulullah? Ah, itu enggak pantas. Kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabatnya, "Mali ra'aitukum aktsartum at-tasbiqa." Kalau kalian kenapa tadi banyak sekali tepuk-tepuk tangan? Ya? Maka Rasulullah berkata, barang siapa yang mendapatkan kesalahan dalam sholat, hendaknya dia bertasbih bagi laki-laki. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi. Karena kalau di belakang ada orang yang bertasbih, pasti imam akan melihat ke belakang, kata beliau. Ya. Faja'al imamul awwal fata'akhkharal akhar aw lam yata'akhkhar. Ya. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Ayo mulai belajar dari sekarang, belajar bahasa Arab untuk pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani. Buku atau kitab rujukan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang. Untuk informasi, hubungi 0813-1038-0181. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama tadi sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas perkataan-perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Kita akan buka pesan singkat yang pertama dari Ibu Tati di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Saya mau bertanya, kalau kita berdoa di setiap sujud, apakah boleh kita bersuara? Jika doanya itu dari Al-Quran dan juga doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, kalau doanya bukan dari Al-Quran, misal Allahumma hasibni hisaban yasira, iya boleh dibaca dengan suara. Ya memang doa itu bersuara. Ya hukum asalnya doa itu adalah bersuara. Ya karena doa adalah permintaan. Ya kita meminta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku kabulkan. Jadi hukum asalnya memang, hukum asalnya doa itu adalah amalan lisan. Hanya saja kata Nabi, Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin lahin. Dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya doa itu memang amalan lisan. Tetapi harus terkoneksi, terhubung dengan hati. Jangan sampai lisan kita berucap, berkata-kata, meminta kepada Allah, tapi hati dan pikiran kita di tempat yang lain. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, dalam hadis tadi dikatakan Allah tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin. Dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai dan dia sibuk dengan urusan yang lain. Jadi ketika kita berdoa, lisan kita berucap dan hati kita khusyuk. Dan itu baik di dalam sholat atau di luar sholat, sama. Ya, itu sama. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Jatim, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berkatuh. Baik, silahkan. Barakallahu fiki ya Ustaz. Allah yabarik fiki. Ini Ustaz tentang wanita kan aurat ya kalau sholat. Apakah jago itu termasuk aurat itu Ustaz? Sekarang kan mau kena itu nggak kayak yang dulu begitu Ustaz ya. Jadi kalau mungkin sekarang itu di bawah dagu begitu Ustaz. Apakah itu ada hadisnya? Dagu. Iya tentang dagu itu Ustaz. Baik. Apa sampai ke dagu itu mau kena? Kan sekarang kan di bawah dagu Ustaz gitu. Kalau enggak kayak yang dulu begitu Ustaz. Baik, gitu. Itu saja. Yang tangan juga Ustaz ya. Apakah ini apa ini? Telapak tangan apa termasuk aurat apa harus ditutupi kalau sholat di dalam mukena begitu Ustaz? Harus tertutup begitu Ustaz? Baik, itu kira-kira saja. Jasa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, barakallahu fik, hamba Allah di Jawa Timur. Yang pertama dagu ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya auratul muslimah al-hurrah, aurat wanita yang merdeka ya, adalah jami'u badaniha, adalah seluruh bagian tubuhnya, illal wajah wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah, berarti wajah. Sekarang harus kita definisikan apa itu wajah. Ya, wajah itu adalah manuwajihu bihi al-akharin. Manuwajihu bihi an-nas, an-nasa. Wajah itu adalah bagian tubuh yang dengannya kita berhadapan dengan manusia. Maka disebut wajah. Dalam bahasa Indonesia kadang sering dikatakan bermuajahah. Apa itu bermuajahah? Berhadap-hadapan wajah. Maksudnya berkumpul, bertemu. Saya begini, melihat seseorang, dan dia melihat saya. Apa yang saya lihat dari wajah seseorang, itu disebut wajah. Dan apa yang dia lihat dari wajah saya, itu disebut dengan wajah. Artinya wajah itu adalah sesuatu yang terlihat ketika kita berhadapan dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak terlihat? Misalnya bagian bawah dari dagu. Kadang kan mukena itu dari sini ya. Kadang bagian bawah dagu itu enggak tertutup. Ya bagian bawahnya. Pertanyaannya, itu aurat atau bukan? Wallahu alam bisawab. Kalau kita katakan itu bukan wajah, maka itu ditutup. Karena wajah ya yang kita apa namanya berhadapan dengan orang. Ini wajah. Ya, wajah dari mana bitus syar, dari tempat tumbuhnya rambut yang normal di atas, lalu dari ujung telinga, ya, itu wajah. Ini dagu, itu wajah. Yang bagian depannya bukan aurat, tapi bagian bawahnya itu aurat karena dia tidak masuk kategori wajah. Artinya ketika sholat harus ditutup. Begitupun kata para ulama, yang bukan bagian dari aurat adalah kafaini, yaitu dua telapak tangan. Artinya Allah alam bisawab ya. Untuk menghindari perdebatan para ulama, lebih baik kita tutup saja bagian apa zahirul kafnya, yaitu bagian luarnya itu ditutup, kecuali bagian dalamnya saja itu yang kata para ulama bukan aurat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita mengikuti arisan dan kita memberi imbalan seikhlasnya kepada orang yang memegang uang, tapi tanpa perjanjian apapun di awal, jadi bagaimana hukumnya? Apakah termasuk riba? Wallahu bissawab ya. Yang pertama, arisan itu sendiri dijelaskan oleh para ulama, itu adalah akad yang mubah, akad yang boleh-boleh saja. Artinya tidak ada unsur yang haram. Umumnya arisan yang dilakukan masyarakat, misalnya ada 10 orang mengumpulkan uang, kemudian dikumpul satu orang 100 ribu, dikali 10 orang 1 juta, ya bulan ini si fulan yang dapat, bulan besok si fulan yang dapat, ini saya melihat tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ya saya secara pribadi tidak melihat ada pelanggaran syariat di dalamnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada undian? Undian artinya nama kita dimasukkan ke dalam gelas, lalu dikocok siapa yang keluar duluan. Undian itu tidak selalu haram. Ya ketika Nabi Yunus alaihissalam naik di atas kapal laut yang sesak penuh dengan penumpang, maka harus ada yang diundi, siapa yang dilempar ke laut, nama Nabi Yunus keluar. Artinya ada istilah undian. Dalam riwayat bahwa Nabi ketika akan melakukan safar, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang namanya keluar, itulah yang diajak safar oleh Nabi. Artinya undian itu sendiri, selama dia tidak mengandung apa namanya perjudian, untung rugi, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Jadi ada untung ruginya. Kalau tidak ada untung rugi, sekedar menentukan si bulan A, bulan B, bulan C, itu enggak ada masalah. Lalu bagaimana kita memberikan administrasi kepada admin, misalnya 10 ribu. Ya, ini saya rasa, ya Allah alam bisawab, itu hanya sisi administrasi saja. Karena kita sudah memberikan dia amanah untuk mencatat, mengumpulkan uang. Dan terkadang uangnya harus dia jemput kesana-kesana. Ya kita hanya sekedar memberi ongkosnya saja, menurut saya Allah alam bisawab, itu perkara yang mubah, sebatas pemahaman saya itu mubah boleh. Allah alam bisawab. Ada Ummu Khadijah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ya, begini Ustaz. Saya ada niatan mau memakai cadar. Tapi niatan mau memakai cadar Ustaz. Oh, baik. Saat ini saya kalau keluar cuma bermasker aja, dari sebelum ada Covid saya juga udah bermasker, udah malu aja gitu kayaknya kok kelihatan wajahnya. Tapi saya mau memakai cadar belum siap juga. Gimana kalau saya memakainya itu cuma kalau untuk menjemput anak saya ke pondok, atau kalau cuma pengajian aja nanti Kalau enggak saya buka, saya ganti masker, itu boleh Kak ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, saya takut dibilang nanti tutup buka, buka tutup kayak tutup kulkas. Ada yang ngomong gitu Ustaz. Syukur atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini kembali kepada perbincangan para ulama terkait dengan apa hukumnya menutup wajah. Ini masalah yang diperdebatkan ya oleh para ulama. Misalnya ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya begitu pun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ulama kontemporer beliau cenderung mengatakan wajib. Ya, cenderung mengatakan wajib menutup wajah. Ya, kecuali dalam sholat. Tapi di luar sholat wajib menutup wajah. Tetapi sebagian ulama yang lain ya, seperti misalnya ulama kontemporer juga, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dalam kitab beliau ya, Hijab Al-Mar'atul Muslimah atau apa judulnya, saya punya kitabnya, saya beli dulu SMA, waktu masih SMA, berbahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Itu karya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Di bahasa Indonesia judulnya adalah Jilbab Wanita Muslimah. Begitu terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Itu Syekh Albani cenderung mengatakan sunnah. Ya, cenderung mengatakan sunnah. Allah alam bisawab, sebatas yang saya baca, bahwa pendapat yang mengatakan itu sunnah adalah lebih kuat. Ya, artinya sunnah dalam pengertian fikih adalah sesuatu yang yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diberikan sawab, balasan, pahala bagi orang yang melakukannya, tetapi tidak sampai diiqab, diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Artinya tidak masalah, ibu pakai kadang-kadang pakai niqab misalnya, kadang-kadang tidak, karena ini ya hukumnya sunnah. Ke pengajian pakai niqab misalnya, atau kalau tidak ke pengajian hanya pakai masker saja misalnya, atau yang lain sebagainya, menurut saya tidak masalah. Ya, tinggal dikembalikan kepada keyakinan kita apakah itu wajib sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, ataukah itu sunnah seperti pendapat Syekh Albani rahimahullahu rahmatan wasiah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita ragu, sudah membaca Al-Fatihah atau doa sujud, apa yang kita lakukan? Allah alam bissawab ya, diingat-ingat. Saya sudah Fatihah belum ya, diingat sejenak beberapa saat. Ya, kalau kita tidak yakin sudah membaca, ya kembalikan ke hukum asal belum membaca. Maka dibaca saja. Dan nanti akan ada pembahasan ya, bahwa mengulang bacaan itu tidak masalah. Ya, sebagaimana mengulang zikir-zikir sholat, tasbih misalnya, Subhanarabbiyal Azim dibaca lebih dari 3 kali, itu pun tidak masalah. Subhanarabbiyal A'la dibaca lebih dari 3 kali, itu pun tidak masalah. Begitupun Al-Fatihah. Terlebih lagi kita ragu dan kita tidak mendapatkan kepastian apakah sudah atau belum membaca. Maka dibaca saja. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sudah mandi wajib haid, selang beberapa waktu timbul lagi plek coklat, apakah harus mandi wajib lagi? Allah alam bisawab ya, dijelaskan oleh para ulama, kalau plek coklat itu masih muncul di masa-masa kita biasa haid, artinya belum habis, belum lewat masa di mana kita biasa haid, maka itu ditunggu dulu. Tetapi kalau itu sudah keluar dari di luar masa apa namanya haid, ya misalnya dia biasa haid 6-7 hari, itu keluar di hari ke-8, hari ke-9, maka itu gak dianggap darah haid. Ya, itu. Tapi kalau masih di dalam kurun, di dalam apa waktu di mana dia bisa haid antara 1-6 hari sampai 7 hari, kalau masih di dalam waktu tersebut, itu masih haid. Oleh karenanya dalam riwayat yang sahih, dahulu para sahabiat mengirimkan budak-budaknya untuk bertanya ke Ummul Mukminin Aisyah. Mereka membawa kapas-kapas yang mohon maaf ditempel. Kapasnya ditempel ke tempat keluar darah. Kemudian ditanya, wahai Ummul Mukminin, ini sudah boleh mandi belum? Maka Aisyah berkata, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu sampai benar-benar bersih, barulah kalian mandi. Allah alam bissawab. Ada Ummu Jannah di Jakarta. Kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizahullah, barakallahu fikum. Allahi barik fik, silahkan Ummu. Gini Ustaz, kan kita diwajibkan mengenal nama-nama Allah dengan Asmaul Husna gitu Ustaz ya. Baik. Nah, bagaimana kita Ustaz menghafalnya, apa menghafal dengan artinya, terus bagaimana gitu, apa di ini yang Asmaul Husna 99 itu, apa gimana Ustaz penjelasannya? Baik. Baik Ibu, itu saja. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis di mana baginda Rasulullah bersabda, inna lillahi tis'atun wa inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina tis'atun wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsa, ya, mengahsa ini kalau kita lihat penjelasan para ulama, tidak hanya sekedar menghafal, ya, mengahsa, ya, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengahsanya masuk surga. Mengahsa kata para ulama tidak sekedar menghafal, tetapi dia menghafal masuk ke dalamnya, lalu dia pun berusaha memahami makna dan kandungannya. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, adalah mengamalkan kandungannya. Jadi pertama kita hafal, lalu kita pahami, lalu kita apa, amalkan kandungannya. Misalnya Allah pengampun, kita berusaha berhias diri dengan sifat pemaaf. Ya, Allah itu maha penyayang, kita pun mempercantik diri kita dengan sifat menyayangi makhluk Allah. Allah itu maha apalagi, maha mengetahui, maka kita perhias diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha bersyukur, maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Kita pun jadilah orang yang mensyukuri kebaikan orang lain. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Itu makna-makna yang harus kita pahami. Bahwa dihafalkan lafaznya, dipahami maknanya, dan berusaha diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Allah alam bisawab. Dengan tiga hal ini, kita dianggap sudah melakukan ahsa. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sukabumi. Apakah dalam setiap doa adabnya harus mengangkat? Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, kalau doa setelah wudu dan azan tidak harus mengangkat tangan. Betul, ya, doa wudu, doa setelah azan, doa masuk ke rumah, doa naik kendaraan, doa makan, minum, itu gak perlu mengangkat tangan. Tapi doa-doa yang sifatnya masalah, doa-doa yang sifatnya permintaan, ibu ingin minta diberikan kesehatan, kelapangan rizki, ibu berdoa antara azan dan iqamah, itu mengangkat tangan. Ya, sesungguhnya Allah malu melihat hambanya berdoa mengangkat tangan, kemudian dia tidak mengabulkannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa zikir tidak membatalkan sholat. Apakah itu bacaan sholat atau doa-doa yang dipanjatkan waktu sujud setelah bacaan sujud? Apa saja ya? Apa itu bacaan sholat atau doa-doa yang dipanjatkan waktu sujud setelah bacaan sujud? Iya betul. Ya, zikir tidak membatalkan sholat. Zikir ya, misalnya mohon maaf, dalam hadis dikatakan ada sahabat sholat, lalu dia bersin, lalu dia berzikir, alhamdulillah. Itu tidak membatalkan, Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Atau dia berta'awuz, dia merasa diganggu oleh setan sholatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu tidak ada masalah. Ya. Atau dia berdoa, dia lagi baca, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ya, baca tentang ayat-ayat surga, maka dia katakan, berdoa dia sejenak, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta surga dan apa-apa yang mendekatkannya, baik ucapan ataupun perbuatan. Itu enggak ada masalah dilakukan di dalam salat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Siwak digunakan saat berwudu atau saat kita mau takbiratul ihram? Dua-duanya. Ada dua riwayat. Ada ketika wudu, ada ketika salat. Rasul berkata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak tiap kali wudu. Dalam riwayat, inda kulli salatin. Setiap kali mereka akan salat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengusap air wudu supaya tidak terlalu basah saat memakai mukena? Tidak masalah. Ya, itu diperbolehkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah nazar itu ketika diucapkan disebut aku bernazar kalau urusanku kelar mau ini, ataukah hanya diucapkan kalau urusanku kelar aku mau ini, kalau tidak diucapkan nazar? Nazar itu kan janji, ya, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh diucapkan seperti itu, atau aku bernazar kepada Allah, ya. Tapi kalau aku nanti sehat, aku mau ini ah, misalnya aku mau traktir kamu, ya, itu rencana. Tapi harus ada janji, aku berjanji kepada Allah. Saya punya hutang kepada Allah, itu bahasanya. Saya punya hutang kepada Allah, kalau saya sehat, saya harus begini misalnya. Atau saya berjanji kepada Allah. Atau bahasa lain, saya bernazar. Kalau nanti saya sehat akan seperti ini. Tapi kalau saya cuma sekedar bilang, nanti kalau sehat, saya traktir deh. Itu baru rencana. Bukan janji. Tapi kalau janji, itu dikaitkan dengan kita mendapatkan satu kebaikan. Itu nazar namanya, ya. Janji yang dikaitkan dengan mendapatkan kebaikan. Allah alam bisawab. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana perkawinan yang sudah bertahun-tahun, laki-lakinya muslim, istrinya tetap Nasrani bersama anak-anaknya? Allah lebih sabar, ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Apa hukumnya menikahi kitabiyah? Kitabiyah itu wanita ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ya, kalau di negara kita di Indonesia itu tidak dibenarkan oleh kantor urusan agama. Ya, walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, karena memang ada ayat dalam Al-Qur'an yang dimaknai oleh sebagian ulama menunjukkan bahwa diperbolehkan menikah dengan kitabiyah, wanita-wanita ahlul kitab, ya. Yaitu firman Allah di surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-6. Ayat ke-6 atau ayat yang di awal surat Al-Maidah, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Pada hari ini aku halalkan kepada kalian hal-hal yang baik, dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian, wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Begitupun dihalalkan menikahi wanita-wanita yang muhsanat, yang suci, ya, dari kalangan ahlul kitab. Itu ada ayat itu. Walaupun nanti terjadi perdebatan apakah orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang masih sah disebut ahlul kitab, ataukah mereka disebut sebagai musyrikun misalnya. Ya, Allah berfirman apa? Wala tankihul musyrikina hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Di situ titik perdebatan. Apakah ahlul kitab yang ada sekarang itu disebut ahlul kitab atau musyrik? Itu yang menjadi perdebatan para ulama. Dan di kita di Indonesia, pendapat yang diadopsi di Kementerian Agama, di kantor urusan agama, itu tidak dianggap ahlul kitab. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.